السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman ayat 173: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، sesungguhnya hanyalah yang Allah haramkan atas kalian. Ya. Apa itu yang Allah haramkan? Al-maitah, bangkai. Wad-dam, dan darah. Dan darah itu ada dua. Ada darah yang mengalir dan ada yang darah yang mengendap di dalam urat. Dan yang dimaksud dengan darah dalam ayat ini dijelaskan dalam surat Al-An'am: Audamam masfuhan, atau darah yang masfuh itu mengalir. Maksudnya yang diharamkan itu darah yang masfuh. Adapun darah yang ada di dalam urat yang tidak mengalir, kadang ketika kita sudah menyembelih, ya, kemudian masih ada darah yang terendap di dalam urat, maka yang seperti ini tidak haram. Ya. Walahmal khinzir, dan daging babi. Apakah ini menunjukkan dagingnya saja, kulitnya tidak? Tidak demikian. Ya, masuk di dalamnya kulitnya dan semua bagian-bagiannya. Ini namanya disebut dengan menyebutkan sesuatu karena itu yang ghalib, yang apa namanya, yang dimakan oleh orang dari babi itu pasti dagingnya, nggak mungkin kukunya atau kulitnya. Ya, maka ketika Allah mengatakan dan diharamkan daging apa, daging babi, masuk padanya kulitnya dan semua bagian-bagiannya. Walaupun memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah bulu babi itu najis atau tidak. Bukan bulu babi yang di laut ya, itu beda lagi ya. Ini bulunya babi. Karena sebagian perusahaan roti terkadang menggunakan bulu babi itu untuk apa? Jadi kuasnya. Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa bulu babi itu tidak najis. Ya, dan sebagian ulama dan pendapat jumhur bahwa itu najis. Yang rajih wallahu alam najis. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah. Ada dua makna. Makna yang pertama yaitu disembelih dengan nama selain Allah. Misalnya antum menyembelih ya dengan nama wali fulan misalnya. Maka ini jelas tidak boleh, haram, bahkan termasuk syirik. Atau makna yang kedua itu ya sesuatu yang disembelih, artinya dipersembahkan untuk selain Allah. Walaupun disembelihnya dengan nama Allah. Misal ada orang yang menyembelih ayam warna hitam atau putih. Ya, yang dipersembahkan untuk kuburan si Anu, si Fulan yang dianggap wali. Walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah, Bismillah, tapi karena tujuannya untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mayat yang ada di kuburan misalnya, atau untuk berhala ini dan itu, maka itu jelas termasuk syirik dan masuk di dalam ayat ini. Maka ini Allah mengatakan, sesungguhnya yang Allah haramkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah atau dengan nama selain Allah. Ada orang yang memahami ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan oleh Allahnya empat ini saja. Atas dasar itu kata mereka, berarti anjing tidak masuk dalam ayat. Akhirnya mereka mengatakan apa? Anjing halal. Dan itu subhanallah ya, sebagian kaum muslimin di Indonesia ada yang punya keyakinan itu, Pak. Dan mereka mengatakan bahwa anjing itu halal. Dalilnya mana? Ayat ini. Kata mereka, Allah hanya mengharapkan empat kok. Dan Allah menggunakan kata-kata innama lagi. Kata innama itu dalam bahasa Arab mempunyai makna apa? Hah? Pembatasan. Artinya Allah mengharamkan hanyalah empat ini saja. Namun kata para ulama seperti Syekh Utsaimin juga dalam kitab ini, bahwa ya, memang bentuknya pembatasan, akan tetapi karena ada dalil-dalil yang menunjukkan ini bukan pembatasan, maka tidak disebut pembatasan. Kenapa? Karena ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an bukankah Allah mengharamkan arak? Ya tidak. Dan tidak ada di sini. Bukankah Rasulullah mengharamkan setiap binatang yang bertaring? Demikian pula burung yang apa? Bercakar. Tidak ada dalam ayat ini. Sehingga kata Syekh Utsaimin, ya, walaupun bentuknya pembatasan, akan tetapi tidak diinginkan darinya pembatasan. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa di saat turunnya ayat ini yang diharamkan baru itu. Baru kemudian setelah itu Allah haramkan yang lainnya. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang lainnya. Allahumma fiman famanittur. Dan siapa yang terkena darurat. Utpurro di sini darurat. Apa sih yang disebut dengan darurat, Pak? Darurat itu apabila membahayakan salah satu dari lima. Yang pertama membahayakan agama. Yang kedua membahayakan jiwa. Yang ketiga membahayakan harta. Yang keempat membahayakan akal. Dan yang kelima membahayakan keturunan. Disebut darurat itu kalau membahayakan. Apa bedanya darurat dengan hajat? Beda. Kalau hajat itu kita butuh, tapi kalau kita tinggalkan pun tidak membahayakan. Kalau darurat, kita sangat butuh, bahkan kalau kita tidak lakukan bisa membahayakan. Itu bedanya antara darurat dan hajat. Contoh misalnya kalau antum berada di tempat yang sangat dingin, kalau tidak pakai jaket antum bisa mati kedinginan. Berarti ketika antum pakai jaket, darurat tidak? Darurat. Nah, ketika pakai jaket masih terasa dingin, butuh jaket yang kedua. Tapi kalau enggak pakai jaket yang kedua juga ya enggak mati sih. Maka yang kedua ini disebut apa? Hajat. Iya. Anda bedakan antara darurat dan hajat. Maka Allah mengatakan siapa yang darurat. Ini syarat yang pertama nih. Ya, bolehnya memakan bangkai. Syarat yang pertama apa? Darurat. Darurat dalam artian sudah tidak ada makanan yang lain. Antum misalnya tersesat di padang pasir, enggak ada apa-apa. Adanya bangkai tikus. Iya. Tidak ada makanan apapun juga, kalau kita tidak makan nih bakalan mati kita. Maka ini darurat tidak? Darurat. Ya. Famanittur, siapa yang darurat? Ghairu baghin. Tidak baghin. Baghin di sini artinya sengaja memang tujuannya pengen makan yang bangkai. Ah, sengaja ah pergi ke suatu tempat enggak ada makanan nih, enggak ada lagi makanan cuma ini. Padahal tujuannya sengaja pengen apa? Pengen makan bangkai. Ya. Wala adin. Ini itu syarat yang kedua, wala balgin syarat yang kedua. Wala adin dan tidak berlebihan. Ya. Wala adin ai alla yakuna mutajawizan lil had alladhi tandafi'u bihi ad-darurah. Artinya tidak melebihi batasan darurat. Ya. Wa bina'an ala hadza laisa law an ya'kul hatta yashba. Maka atas dasar ini dia tidak boleh makan sampai kenyang. Yang penting hilang laparnya. Ya. Illa an yaglib ala dhanni annahu la yajidu siwa an qurbin, kecuali kalau dia merasa kayaknya dalam beberapa waktu ini dia tidak akan dapat makanan. Kalau saya enggak makan kenyang nanti bingung cari makan lagi yang mana. Ya. Maka yang seperti ini boleh kata beliau. Fala isma alai, maka tidak dosa bagi dia. Ya. Jadi sesuatu yang haram itu boleh kalau keadaannya apa? Darurat. Sedangkan sesuatu yang hajat itu, ya, sesuatu yang makruh itu boleh kalau ada hajat. Nah, ini akal Islam azan ya Allah ya. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya orang yang makan seperti itu keadaannya darurat, dia juga tidak sengaja mencari, dia juga tidak berlebihan, maka Allah memaafkan. Dan Allah sayang, karena kasih sayang Allah itu Allah menghalalkan sesuatu yang haram di saat darurat. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Baik, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Tahrimul maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa lahmil khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Haramnya empat perkara ini: bangkai, darah, itu darah yang mengalir, ya, daging babi, dan semua yang disembelih untuk selain Allah atau diberi apa menyembelihnya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bangkai, akhi, ada pengecualian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita, kata Rasulullah, dua bangkai. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai apa? Belalang. Ini yang pertama bangkai ikan, dan dimasuk padanya semua binatang laut atau air. Semua binatang yang hanya bisa hidup di air, hukumnya apa? Kalau dia mati, bangkai halal tidak? Halal. Kalau ada putri duyung mati, halal enggak bangkainya, Pak? Ya. Halal. Ya. Bangkai belalang halal tidak, Pak? Halal. Demikian pula sejenis dengan belalang kayak siraru. Siraru apa siraru? Hah? Laron. Iya. Nah, ini akhul Islam azani Allah wa yakum. Faedah yang kedua, anna tahrima wa tahlil ila Allah. Bahwa yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu adalah Allah saja. Yang berhak mengatakan ini halal, ini haram, siapa? Allah. Iya. Makanya kalau ada orang berani mengatakan menurut saya ini halal, dalilnya. Menurut saya ini haram, dalilnya. Oh, ini menurut pendapat saya aja. Siapa Anda? Yang berhak mengatakan halal dan haram itu hanyalah Allah. Rasulullah aja enggak boleh. Kalau tidak ada perintah dari Allah. Berapa banyak dalam hadis-hadis ketika Rasulullah ditanya oleh sebagian sahabat, Rasulullah tidak berani jawab. Sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan ya, akhi ya. Tidak boleh kita membuat syariat agama kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Halal dan haram apalagi? Makanya yang berani berfatwa ini halal, ini haram tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya, tanpa ada hujah yang kuat, wah ini berbahaya ya. Makanya Allah berfirman apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalu wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Janganlah kalian mensifati dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah yaitu tidak akan pernah beruntung selamanya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita baru penuntut ilmu, baru tahu hadis 40 aja udah berani berfatwa ini halal, ini haram. Berat itu, Pak. Ya. Wa minha, faedah yang ketiga. Tahrimu jami'il maitat, haramnya seluruh bangkai kecuali yang dikecualikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahrimu jami'il maitat, ya, haramnya seluruh bagian-bagian bangkai, maksudnya begitu. Ya, kecuali sudah kita sebutkan tadi, ya, binatang air, demikian pula apa, belalang, ya. Maka ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faminha, faedah selanjutnya, tahrimu dam al masfuh. Haramnya darah yang mengalir. Waminha, faedah yang selanjutnya, tahrimu lahmil khinzir. Haramnya daging babi. Wahuwa syamilun li syahmihi wa jami'i ajza'ihi. Dan itu mencakup gajinya juga, bahkan dan seluruh bagian-bagiannya. Semuanya haram. Ya, kalau babi laut haram nggak? Emang ada babi laut? Hah? Ada nggak? Kalau ada yang nggak masuk lah, ya. Namanya cuma babi doang, tapi hakikatnya bukan. Wa minha, faedah selanjutnya, tahrim ma dzukira ismu ghairillahi alaih. Haramnya sembelihan yang disebut bukan Allah. Ya, kalau ada sembelihan yang disebut bukan Allah tapi selain Allah, maka itu jadi haram hukumnya. Wa minha, faedah selanjutnya, tahrim ma dzubiha li ghairillah. Haramnya binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Walau dzukira ismullah, walaupun ketika menyembelihnya menyebut nama Allah. Ya, terkadang buat sesajen-sesajen misalnya. Di mana ada dukun minta sesajen pakai ayam putih atau ayam hitam. Nah, ketika nyembelihnya pakai nama Allah, bismillah. Tapi tujuannya untuk sesajen. Haram tidak, Pak? Haram. Makanya antum jangan suka makan makanin makanan sajen itu, Pak. Iya. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu semua untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maminha faedah selanjutnya. Fadilatul ikhlas, keutamaan ikhlas. Karena menyembelih itu termasuk ibadah. Maka hendaklah menyebut nama Allah dan hendaklah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faminha faedah selanjutnya. Anna darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang diharamkan. Jadi sesuatu yang haram hanya boleh saat darurat saja. Adapun kalau tidak darurat, maka pada waktu itu tidak boleh. Atau kalau misalnya ada alternatif yang bukan haram, wajib mengambil alternatif yang bukan haram. Makanya kata para ulama, menggibah orang-orang yang punya pemikiran sesat boleh, kalau memang tujuannya untuk supaya kaum muslimin terhindar dari kesesatannya. Makanya seperti ini boleh, gak apa-apa, darurat. Iya. Faminha faedah selanjutnya, isbatu rahmatillahi azza wa jal, penetapan akan rahmat Allah yang luas, di mana dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah memubahkan sesuatu yang haram di saat darurat. Alhamdulillah, ini kemudahan, Pak. Ya, di saat darurat Allah berikan kemudahan, boleh sesuatu yang haram. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Yang bisa kita petik, anna man tanawala al-muharram biduni udzur fa huwa athim. Orang yang memakan sesuatu yang haram tanpa udzur syar'i, tanpa darurat, maka itu hukumnya dosa. Maka hukumnya apa? Dosa. Nah, sekarang saya mau tanya. Melihat seorang laki-laki melihat perempuan, hukumnya haram apa enggak? Hah? Haram enggak? Haram enggak? Kok pada diem? Haram. Ya. Nah, sekarang kalau antum mau menikahi seorang wanita, boleh enggak melihat? Hah? Boleh enggak? Boleh. Nah, ketika melihat akhwat yang mau dinikahi ini darurat apa bukan? Oke, darurat. Darurat itu kalau bisa membahayakan apa? Jiwa, harta. Ini enggak ada yang bahaya kok. Terus gimana? Nah, kata Syekh Utsaimin, sesuatu yang diharamkan itu ada dua macam. Ada sesuatu yang memang diharamkan zat perbuatannya atau ainnya. Ada juga yang kedua, sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada dosa. Ya. Tidak boleh melihat wanita. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kepada zina. Karena Allah berfirman, wala taqrabu az-zina. Berarti haramnya yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Diharamkan karena itu menjadi wasilah kepada yang haram. Ya. Nah, untuk jenis yang kedua ini, kata Syekh Utsaimin, sesuatu yang diharamkan kalau itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, boleh kalau itu keadaannya hajat, walaupun tidak darurat. Contoh misalnya, memakai pakaian sutra, hukumnya haram tidak buat laki-laki? haram. Tapi apakah itu karena haramnya diharamkan secara zatnya atau karena bisa menjerumuskan? Jawabnya menjerumuskan, karena itu supaya laki-laki tidak menyerupai wanita. Nah, ketika ada orang yang sakit gatal-gatal dan ia butuh untuk memakai pakaian sutra, boleh? Boleh. Iya. Itu ya akal Islam, azami Allah wa iyakum. Paminlah faedah selanjutnya. Isbatu ismain min asma'illah, penetapan dua nama Allah ini. Yang pertama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang artinya yang banyak mengampuni. Dan yang kedua itu Ar-Rahim, dari kata rahmat, yaitu yang merahmati. Ini dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini. Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala apa? Menggandengkan dua nama ini, nama Ghafur dengan nama apa? Rahim. Sehingga mempunyai makna kepada apa? Bahwa Allah Maha Pengampun karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada makhluknya, bukan karena Allah butuh kepada makhluk, enggak. Ya. Kemudian kata beliau tanbih, ma uhilla bihi li ghairillah anwa. Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah itu ada beberapa macam. An-naw'ul awwal, yang pertama, an yuhilla biha li ghairillah faqat. Ya, itu yaitu disembelih untuk selain Allah. Contoh misalnya seseorang ketika menyembelih berkata dengan nama Jibril misalnya. Ya. Atau antum menyembelih kambing dengan menyebutkan bismi Muhammad. Dengan nama Nabi Muhammad. Halal apa haram? Haram. Ya. Macam yang kedua, nau'u tsani, an yuhilla biha lillah wa li ghairi. Seseorang menyembelih dengan nama Allah dan nama selain Allah. Iya. Bismillah wa bismi Muhammad. Dengan nama Allah dan Rasulnya. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Maka ini pun haram. An-na'u thalith an yuhilla biha bismillah wa yanihi bihi taqarrub wa ta'zim li ghairillah. Seseorang menyembelih dengan nama Allah, tapi tujuannya untuk bertaqarrub kepada selain Allah. Ya. Menyembelih dengan nama Allah, tapi dia tujuannya taqarrubnya kepada selain Allah. Maka ini hukumnya haram. Tidak boleh dimakan juga. Yang keempat ya. An-na'ur rabi' an la yuhilla li ahad. Enggak baca apa-apa. Sembelih aja, rok. Enggak baca apa-apa. Enggak baca atas nama Allah, enggak bukan nama siapa-siapa. Maka ini pun juga sembelihan yang haram. Iya. Iya. Kita lanjutkan ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan mereka membelinya dengan harga yang murah, maka mereka itu adalah orang-orang yang memakan di perutnya api neraka. Dan Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, Pak, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ini ancaman buat para ulama, Pak. Ancaman buat orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Ketika mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an dan keterangan-keterangan yang telah mereka temukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia terkena ancaman ini. Wa yashtaruna bi tsamanin qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah. Artinya mereka sembunyikan ayat-ayat Allah itu demi untuk mendapatkan apa? Fulus. Ya, uang, dunia, seperti yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fatwa itu bisa dipesan dengan duit. Ya. Boleh, saya akan fatwakan, boleh. Kamu ngasih duit berapa? Wah, ini bahaya sekali ya, akhwat Islam. Azani Allah wa iyyakum. Maka yang seperti ini ngeri ancamannya. Allah mengatakan apa? Mereka memakan dalam perutnya neraka jahannam, dan di hari kiamat Allah tidak akan ajak mereka bicara. Yang dimaksud Allah tidak ajak mereka bicara artinya dengan pembicaraan ridha, tapi mengajak bicara mereka dengan ya kemurkaannya, dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Kemudian Allah katakan wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini mengerikan sekali ya, dosa orang seperti ini. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, wujubun nasyril ilm, wajibnya menyebarkan ilmu, tidak boleh disembunyikan, Pak. Ya. Maka dari itu kalau antum misalnya sudah belajar satu ayat dan antum sudah mempelajarinya, sudah mengkajinya ayat tersebut, maka kewajiban selanjutnya antum mengamalkan. Setelah itu kita sebarkan dan sampaikan kepada teman kita. Di zaman sekarang sih banyak, Pak, alat-alat untuk menyebarkan ilmu itu. Ya. Di WhatsApp bisa, di Facebook bisa, di mana? Di Twitter bisa, di Line bisa, banyak, alhamdulillah. Ya, yang jelas, Pak, kata Syekh bin Baz, di zaman ini semangat kita menyebarkan ilmu itu harus full. Jangan sampai kalah, ya, dengan orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Zaman sekarang orang-orang yang menyebarkan kebatilan semangat loh, Pak. Iya. Kalau mereka semangat demi menyampaikan kebatilan, maka kita wajib semangat, lebih semangat lagi untuk menyebarkan ya apa, ilmu. Kita usahakan semaksimal mungkin. Faminha, faedah selanjutnya. Annal kutub munazzalah min indillah, bahwa kitab-kitab suci itu turunnya dari Allah. Namun yang dijamin oleh Allah tidak akan berubah hanya Al-Quran saja. Selain Al-Quran, Allah tidak jamin. Alhamdulillah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam, Pak. Bahwa kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, Allah sendiri yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kalau Taurat, Injil, penjagaannya diserahkan kepada pendeta-pendeta mereka. Tapi untuk Al-Quran, Allah sendiri yang akan menjaganya. Makanya sampai detik ini Al-Quran tidak berubah. Walaupun sebagian kelompok ada yang berusaha mengatakan Al-Quran sudah dirubah-rubah seperti orang-orang Syiah. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan bukti yang kuat dan otentik kecuali dengan cara berdusta. Makanya antum lihat kitab-kitab tafsir dari zaman baheula sampai zaman dahulu sekarang sama, enggak ada perbedaan. Antum baca kitab tafsir Abu Ja'far At-Tabari, bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir. perbandingan dua ulama ini jauh sekali, Pak. Ratusan abad. Tapi Al-Qur'annya sama tidak? Sama, enggak ada perubahan. Bandingkan lagi dengan tafsir yang belakangannya lagi, misalnya Jalalain. Enggak ada perubahan. Al-Qur'annya itu juga. Itu bukti yang kuat, ya. Ya, bahwa Al-Qur'an ini memang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hurufnya bahkan harokatnya dijaga oleh Allah. Ya, coba aja. Antum kalau jadi imam, ya antum baca gini, alhamdulillahirabbil alamin, di belakang ramai tuh. Alhamdulillah, salah Pak Imam. Ya. Ya, kenapa? Karena memang Allah ingin menjaga Al-Qur'an ini. Ya. Maminha faedah selanjutnya. Uluwullahi azza wa jal. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma anzalallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Tuh lihat. Allah menurunkan. Berarti yang namanya turun dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Makanya kalau ada orang menyebut nuzulul Quran, artinya apa? Turunnya Al-Quran. Turun dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Kalau begitu Allah di mana dong? Kan aneh kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak mungkin di atas. Sebab kalau di atas katanya Allah butuh tempat. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah yang menurunkan Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul, yang namanya menurunkan tuh dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Rasulullah SAW Isra Mi'raj untuk bertemu dengan siapa, Pak? Dengan Allah, ke langit mana? Ke langit yang ketujuh, bahkan lebih, terus naik lagi. Kalau Allah berada di mana-mana, ngapain jauh-jauh ke langit, Pak? Kecilangsi aja. Allah bersemayam di atas, beristiwa di atas arasy-Nya. Bukan berarti istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk. Tidak ada konsekuensi berarti Allah butuh tempat. Tidak sama sekali. Karena Allah tidak pernah serupa dengan makhluk-Nya. Maka sebagaimana Allah mendengar, melihat dengan pendengaran dan penglihatan yang tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, demikian pula istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Ya. Amin. Faedah selanjutnya. Anna hadzal wa'id 'ala man jama'a bainal amrayn. Bahwa ancaman keras ini bagi mereka yang terkumpul padanya dua sifat tadi. Sifat yang pertama menyembunyikan ayat-ayat Allah, sifat yang kedua menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Jadi mereka sengaja menyembunyikan ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ini mengerikan sekali, Pak. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Fannasu fi kitmani ma anzalallah thalathatu aqsam." Manusia ada tiga macam. Ya. Dalam menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Macam yang pertama, man yaktumul ilma bukhlan bihi wa man'an lintifa'in nasibi. Ada orang yang menyembunyikan ilmu karena bakhil. Enggak mau ada orang yang menyaingi dirinya. Karena bakhil, koret, enggak mau berbagi ilmu. Yang seperti ini jelas termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu haram. Itu diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa nanti dia akan ditutup mulutnya dengan penutup dari api neraka. Al-qismu tsani, yang kedua, man yaktumul ilm wa la yubayyinuhu illa li gharadin dunyawi bin malin aw jahin aw ri'asa aw ghairi dhalik. Orang yang menyembunyikan ilmu karena untuk tujuan dunia. Ya. Seperti harta, atau uang atau kedudukan demi untuk mendapatkan apa, dia sembunyikan ilmu, dia enggak mau sampaikan ilmu kecuali kalau dapat uang. Kalau enggak dikasih duit, maaf saya enggak kasih ilmu. Ini termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Ya. Wal qismu tsalis, yang ketiga. Man yaktumul ilma bukhlan bih wa la yubayyinu illa li gharadin dunyawi. Ya. Orang yang menyembunyikan ilmu, sudahlah dia bakhil, sudah begitu tujuannya untuk dunia. Berarti terkumpul padanya dua perkara yang buruk tadi. Ya. Maka ini kata beliau yang paling buruk. Ya. Faedah selanjutnya dari ayat ini, min fawaidil ayah, anna mata'ad dunya qalil, bahwa kesenangan dunia itu sedikit, Pak. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka membeli dengan ayat-ayat Allah, dengan kitab sucinya, harga yang murah. Makanya orang-orang yang menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunia, murahan itu orang. Orang yang menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan kesenangan dunia, itu orang murahan, Pak. Ya. Dunia itu murah, dunia itu sesuatu yang sepele di mata Allah Subhanahu wa taala. Faminha itlaqul musabbab 'alal sabab. Hadis ayat ini menunjukkan ya, musabbab itu terkadang dimutlakan kepada sebab. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang-orang yang memakan, yang menyembunyikan ilmu dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu tidak memakan dalam perutnya kecuali api neraka. Padahal mereka enggak makan api. Yang mereka makan apa? Duit yang haram dari hasil menjual ayat-ayat Allah. Iya. Maka di sini Allah menyebutkan harta yang haram yang dimakan itu sebagai api neraka. Karena sebab ia masuk neraka itu gara-gara makan yang haram. Maka Allah menamai musabab dengan sebagai sebab di sini. Itu maksudnya. Wa minha faedah selanjutnya, iqamatul adl fil jaza. Balasan itu harus setimpal. Dan itulah adil. Ya, ketika mereka memakan harta yang diharamkan, di mana mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, maka balasannya Allah jadikan mereka makan api neraka dalam perut-perut mereka itu. Itu namanya balasan yang setimpal, Pak. Makanya di hari kiamat itu keadilan seadil-adilnya Allah akan tegakkan. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, itsbatu kalamillahi azza wa jal. Penetapan di antara sifat Allah adalah Allah berbicara. Ingat, berbicara menurut Ahlussunnah itu adalah berbicara dengan suara yang terdengar. Ya. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan apa? Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Ini menunjukkan sifat Allah, Allah itu berbicara dengan suara yang terdengar. Beda dengan keyakinan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah tidak berbicara, makanya mereka mengatakan Al-Quran ini makhluk, bukan firman Allah. Kenapa? Karena mereka tidak menetapkan sifat berbicara untuk Allah. Iya. Berbeda juga dengan sebagian Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara tidak dengan suara. Akan tetapi yang disebut dengan kalamun nafsi, berbicara dari hati ke hati. Ya. Jadi Allah menciptakan pemahaman kepada Jibril. Ya. Sehingga akhirnya sebetulnya sih tujuannya sama. Sama-sama mengatakan Allah tidak berbicara, cuman malu-malu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Allah berbicara dengan suara dan huruf, dengan suara yang terdengar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, dalam hadis-hadis yang banyak juga. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Ya. Yeah. Satu riwayat yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qurub. Yang jauh dengan yang dekat mendengar suara Allah sama. Tidak ada bedanya. Iya. Yeah. Udah masuk Isya belum? Belum. Faedah selanjutnya, wa minha isbatu yaumil qiyamah. Penetapan akan adanya hari kiamat, dan itu pasti benar, hak. Hari kiamat pasti terjadi, bukan dongeng. Bukti-bukti yang sangat nyata ketika Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, terjadi enggak, Pak? Terjadi. Yang kita lihat di zaman sekarang, tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadis yang sahih terjadi. Bukankah itu menunjukkan memang hari kiamat pasti benar akan datang? Iya. Wa minha anna yaumal qiyamah yuzakki fihi al-insan. Bahwa pada hari kiamat manusia itu nanti akan diberikan balasan. Ada yang diberikan pujian, ada yang diberikan oleh Allah siksa. Adapun orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka, hakikatnya dibersihkan oleh Allah dari dosa. Setelah bersih dari dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang kafir, api neraka tidak bisa membersihkan dosanya. Makanya mereka kekal selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Wa minha ghiladhu uqubati haula. Faedah selanjutnya, beratnya sanksi orang-orang yang melakukan perbuatan itu, yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menjualnya dengan harga-harga yang murah. Iya. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat selanjutnya Allah berfirman dalam 175. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menjualnya dengan ayat-ayat dengan harga yang murah, Allah mengatakan lagi, mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan apa? Hidayah. Jual, mereka jual hidayah dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah, dan mereka juga membeli, ya, adab dengan ampunan. Artinya, ya akhi, mereka ganti yang tadinya mereka dapat hidayah dengan Al-Qur'an atau dengan Al-Kitab yang Allah turunkan, tapi dengan cara mereka menyembunyikan demi untuk mendapatkan keuntungan dunia, akhirnya mereka ganti itu hidayah dengan kesesatan. Yang harusnya mereka mendapatkan ampunan Allah ketika mereka mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya, itu mereka ganti dengan azab yang pedih. Ya. Dan ini tentu ayat ini, Pak, tidak hanya berlaku untuk orang-orang ahli kitab, buat kita juga sama. Buat kita yang menyembunyikan ilmu hanya karena tujuannya untuk apa? Mendapatkan apa? Dunia. Kena nih ancaman seperti ini. Iya. Maka Allah berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Betapa sabarnya mereka terhadap api neraka. ajib, orang kayak gini ini sabar banget ya terhadap neraka. Ya. Maka ya akhi, siapa yang sabar dari api neraka? Maka orang yang sabar di atas maksiat itu artinya sabar dengan api neraka. Maka jangan sampai kita ini, kesabaran kita di atas maksiat ini mengalahkan kesabaran kita di atas ketaatan. Nah, justru kita enggak boleh sabar di atas maksiat. Tapi malahnya kebanyakan kita malahnya betah, Pak. Karena memang maksiat itu sesuai dengan syahwat. Ya. Kalau antum melakukan perbuatan yang sifatnya maksiat seperti zina mata, betah. Bahkan bisa bermenit-menit. Terkadang kita merasa betah dengan gibahin orang di majelis gibah, ngomongin orang si fulan begini, si fulan begitu. Betah. Maka kita katakan kepada mereka-mereka itu, sabar sekali kalian terhadap api neraka. Iya. Tapi aneh, banyak orang di atas ketaatan enggak sabar. Padahal ketaatan itu surga, bukan, Pak? Surga. Iya. Salat imamnya baca lama dikit, dam aham aham. Ini imam kok lama banget. Iya. Nah, inilah ya akhul Islam, kenyataan. Ya, maka kewajiban kita akhi, sabar di atas ketaatan itu lebih baik daripada sabar dia di dalam api neraka. Karena kesabaran dalam api neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Iya. Apa-apa kita sabar untuk sholat, sabar untuk puasa Ramadan, sabar untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, sabar untuk menundukkan pandangan, sabar untuk menahan lisan dari berkata yang tidak baik. Sabar. Ya, asal kita masuk surga, alhamdulillah. Baik, untuk faedah ayat ini kita sebutkan pada pertemuan berikut insyaallah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.